Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah, kemarin kita catat Zaid itu ayahnya Ahmad, ya. Ibunya Fatimah, begitu? Ya. Ahmad punya ayah Muhammad, begitu ya? Muhammad ayahnya Zaid, kakeknya dari Zaid. Kalau Zaid meninggal, ayahnya jadi Muhammad telah meninggal. Tapi kakeknya, yakni Ahmad, Muhammad, terus kakeknya. Hamid. Dapat berapa? Kakeknya. Sudah gak ada. Ya, Muhammad sudah gak ada. Fatimah, ayah Fatimah siapa? Boleh kita catat? Humaid. Ya. Jadi Zaid punya ayah Ahmad. Seorang Ahmad. Ahmad punya ayah Muhammad, begitu ya? Itu salah berarti. Kalau Zaid meninggal, ya, Ahmad sudah meninggal. Yang ada kakeknya Muhammad. Maka Muhammad dapat seperna. Tapi kalau dari ibu, ibunya punya apa namanya, ayah namanya Humaid. Humaid ketika Zaid meninggal dapat berapa? Lim. Ketika Zaid meninggal, Humaid dapat berapa? Begitu. Humaid kakek Zaid, ayahnya Fatimah, ayah ibunya, dapat berapa Muhammad? Itu kata beliau. Kata beliau, al-murad bil jidd huna man lam yakun bainahu wa baina mayyit untha. Itu kaidah yang sudah kita baca dalam usul, yaitu kakek yang tidak ada antara dia dengan si mayit unsa. Kalau wasitah perantara dia dengan si mayit adalah wanita, maka dia bukan ya pewaris. Dia termasuk ibn arham. Tidak dapat farad, tidak dapat retansi. Seperti keabil um. Abid um bukan kakek yang dapat. Nah, itu contohnya Zaid punya ibu Fatimah, Fatimah punya ayah Humaid. Humaid itu bukan termasuk pewaris. Tidak dapat farad, tidak dapat tansib. Dia nanti kalaupun ada dari dawil arham, masukin dawil arham. Yang kedua tadi, wala yarithu jiddun mawjudil ab wala ma wujud man ma wujud jiddin aqrab minhu. Ya, tadi kakek walaupun dia menjadi bisa jadi dapat waris dengan syarat kedua, pertama bukan kakek dari ibu, ya tidak ada antara dia dengan mayit unsa, dan kalaupun dapat syaratnya adalah tidak ada ayah. Tadi contohnya Zaid punya apa namanya ayah Ahmad, Ahmad punya ayah Muhammad. Muhammad ketika Zaid meninggal tidak dapat apa-apa selama masih ada Ahmad. Kalau Ahmad yakni ayahnya Zaid masih ada, maka Muhammad mahjub, terhalang. Atau wala ma wujudi jiddin aqrab minhu, dan juga tidak dapat kalau masih ada kakek yang lebih dekat hubungannya kepada si mayit. Contohnya perbandingan ka'abi abil ab ma'wujudi abil ab. Nah, ayahnya kakek ya tidak dapat apa-apa kalau masih ada ayahnya dari ayah. Tadi saya contohkan biar lebih ini, misalnya Zaid punya ayah Ahmad, punya ayah Ahmad, punya ayah Muhammad. Ya. Kemudian Muhammad punya ayah Hamid. Hamid walaupun dia bisa masih hidup tidak akan dapat kalau Muhammad masih hidup. Karena Muhammad ada Abil Ab. Ayah dari ayahnya mayit. Sehingga Hamid terharang oleh yang lebih dekat. Ini maksudnya ke Abil Ab tidak dapat mewujudi Abil Ab. Berikutnya Wamirasul Jid bil fardi faqat wa husudus wa bi ta'sibi faqat wa bil fardi wa ta'sibaan. Qala fayarisu bil fardi faqat bi syarti an yakuna al mayyit far'un warithun dzakarun. Iya. Kakek mendapatkan fard saja, mendapatkan 1/6 saja dengan syarat ya si mayyit punya farah waris zakar, punya turunan ahli waris yang laki-laki. Ingat ya, farah waris itu yang penting. Apa apa kaidahnya? Sama juga apa? Sama dengan kebawa ke atas, tidak terhalang oleh wanita. Ya, ibn ibnu ibn ibnu ibn ibnin ibn, terus ke bawah. Nah, adapun kalau ibnu bintin itu bukan anak waris. Zaid siapa putranya? Amr putrinya? Zainab. Zaid tufiyah tadi meninggal dunia, misalnya. Ketika meninggal dunia, kakeknya jadi Muhammad masih hidup. Putranya Umar juga masih hidup. Maka si kakek dapat 1/6. Ya, kenapa? Karena ada far'un waris zakar, yakni putra laki-laki Umar. Nah, sisanya untuk Umar semua, ketika tidak ada waris lain. Tansibat. Umar punya anak? Belum. Umar punya anak, siapa lagi namanya? Mus'ab. Zaid punya anak? Umar. Umar punya anak Mus'ab. Berarti ibnu ibnin. Ketika Zaid meninggal dunia, ayahnya yakni Ahmad sudah enggak ada. Putranya yakni Umar sudah tidak ada. Yang ada kakeknya dari ayah yakni Muhammad. Yang ada cucunya dari anak laki-laki yakni Mus'ab ibn Umair. Ya, berapa dapat Muhammad? Kita katakan dia dapat farad saja. Kenapa? Karena ada far'un warif. Ada ibnu ibnin. Ada ibnu ibnin. Begitu. Sehingga dapat 1/6 aja. Fatimah, tadi punya putra sudah? Fatimah udah punya putra? Lalu kita tulis. Hah? Siapa anak Fatimah? Anaknya? Anak Fatimah? Fatimah. Anak Zainab. Zainab ya? Belum ada. Jadi tadi Zaid punya putra. Ya, Umar punya putri Zainab. Zainab punya putra. Punya putra Namanya siapa lagi? Yang gampang? Khalid. Punya Khalid. Ya. Ketika Zaid itu meninggal dunia, ayahnya sudah enggak ada. Ya, putra-putrinya enggak ada. Umar enggak punya turunan. Ya, ketika Zaid meninggal, dia punya putra. Umar, tapi Umar sudah meninggal enggak punya turunan. Misalnya. Bintu Zainab punya putra namanya Khalid. Ya, si kakek dapat berapa? Wafsa. Iya, dia enggak dapat sepenuhnya dia. Kenapa? Karena Dia punya cucu laki-laki. Iya, karena cucu lakinya itu adalah melalui perempuan, itu ibnu bintin, bukan pernuwaris. Nah, begitu. Kalau rahimahullah ta'ala wairisu bita'asib fakat, dia akan mendapatkan bagian ta'asib saja bisyarti, dengan catatan alla yakuna lil mayyiti far'un waris. Ya, tidak ada bagi si mayit far'un waris. Tadi contoh disebutkan oleh Abu Sa'ad. Ketika yang ada adalah cucu tapi dari anak perempuan. Berarti enggak ada far'un waris. Terima kasih Muhammad kakek Zaid dapat nadi ta'asib. Qala wa yirithu bil fardhi wa ta'asibi ma'an. Dia dapat fard dari 1/6 wa ta'sib dan apa namanya sisa yang ada. Bersama-sama dapat dua-duanya, dapat bagian fard, bagian sisa. Bisyarat, ya, dengan syarat an yakuna lil mayyiti far'un warith untha la zakara ma'aha. Dengan syarat si mayit ketika meninggal memiliki farang yang wanita, tidak ada laki-laki bersama yang menjadi nasabah. Nah, tadi Zaid tufiya, yang masih hidup ketika beliau meninggal adalah putrinya, yakni Zainab, dengan kakeknya, yakni Muhammad. Ya, Muhammad dapat berapa? Mau maksud 1/6. Terus Zainab 1/4. Zainab kan bukan istri, anak. Anak satu orang dapat 1/2. Ya, putri seorang 1/2. Ya. Kakeknya 1/6. Berarti masalah dari 6. Ya. 6 si kakek dapat dari farad 1 bagian, si putri dapat 3 bagian. Ya. Sisa lagi 2 lagi kan? Sebagai taksib untuk si kakek, tasibat. Begitu. Qala rahimahullah, mithalu irsihi bil fard faqat. Contoh warisan dia dengan fard saja, an yamuta shakhsun an jiddihi wa ibnihi. Seorang meninggal dunia meninggalkan ayahnya, kakeknya dan anak laki-lakinya. Maka bil jidd sudus, si kakek dapat 1/6, wal ibni al baqi. Si anak dapat sisanya. Berarti si kakek dapat 1 bagian, yang 5 bagian untuk si anak. Wa mithalu irsihi bita'sibi faqat. Contoh warisan dia dengan waris saja, dengan ta'sib saja. An yamuta shakhsun an ummihi wa jaddihi. Seorang meninggal dalam keadaan yang masih hidup adalah ibunya si mayit dan kakeknya si mayit. Fa'il berapa? Sudus. Karena fa'il lam yakun lahu wadadun fa'il ummihi sudus. Ketika tidak ada turunan, maka si ibu dapat 1/3. Walijid sisanya al-baqi untuk kakek. Wa mithalu irsihi bil fardhi wa ta'sib. Ya, ini contoh tadi ya, Pak. Misalnya Zaid meninggal dunia. Ketika Zaid meninggal dunia, yang masih hidup tadi siapa? Fatimah, ya. Ya kan? Fatimah ibu Zaid kan? Zaid meninggal, yang masih hidup adalah Fatimah dengan Muhammad. Yang tadi di diagramnya kita buat tabel kita buat. Maka yang hidup masih ada adalah Fatimah, yang ibunya Zaid, dengan kakeknya ini Muhammad. Maka si ibu yang Fatimah dapat sepertiga, sisanya untuk Muhammad, untuk kakeknya. Wabithalu irfi bir fardi wa ta'asib. Contoh, warisan dia dengan fard dan ta'asib, an yamut asasun an bintihi wajiddih tadi. Yang dia bermaksud. Meninggal, iya, dalam keadaan yang masih hidup adalah putrinya satu orang dan kakeknya. Maka beli binti, nisf, setengah. Beli jiddi as-sudus, fardan, sepertinam dari bagian dari fardia, wal-baqi, dan juga si kakek dapat sisa ta'siban. Nah, Allah. Nah, misal.